Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Haythu ta'allamahu ta'limu tadhakkura tashkira. والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحسنة على تماس بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير. قال المصنف أبي عبد الله بن أبي الحداد رضي الله تعالى عنه ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وروي مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشترى ثوبا بأشرة دراهم وفيها درهم من حرام لم يتقبل الله له صلاة ما دام عليه شيء منه. Diriwayatkan dan disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membeli pakaian dengan harga 10 dirham dan dari 10 dirham itu 1 dirhamnya dari uang haram, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima sholatnya selama dia memakai pakaian tersebut. Wa idza kana hadza hukmu shob alladhi usru samanihi min haram fa kaifa yakunul hal law kana kulluhu kadzalik. Jika ini yang membeli pakaian dengan sebagian uangnya haram, bagaimana kalau membeli pakaian dengan seluruh uangnya dari sesuatu yang haram? Wa idza kana hadza fil malbus alladhi huwa ala zahiril jasad fama dhannu bihi fil ghidha alladhi yatakhallal al uruq wal awsal wa yasri fi sa'iril badan. Dan jika ini adalah dalam hal pakaian yang ada atau yang menempel di bagian zahir seseorang, bagian badan seseorang yang zahir, yang tampak, maka bagaimana dengan makanan yang dari haram yang akan masuk ke dalam tubuhnya bukan zahirnya, yang di situ akan tembus kepada urat-uratnya dan menjalar kepada seluruh badannya. Jadi di sini Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad radhiyallahu taala anhu menjelaskan apa yang sudah beliau jelaskan pada pengajian sebelumnya, yaitu tentang pentingnya kita untuk menjaga diri kita dari sesuatu yang haram, menjaga makanan kita dari sesuatu yang haram, menjaga minuman kita dari sesuatu yang haram, menjaga pakaian kita juga dari sesuatu yang haram, termasuk menjaga anggota badan kita dari sesuatu yang haram, menjaga hati kita dari sesuatu yang haram. Maka dengan kita menjaganya dan kita meninggalkannya, bahkan kita meninggalkan yang syubhat, yang tidak jelas hukumnya, berarti kita dianggap memiliki sifat wara'. Berarti itulah yang dinamakan orang yang wara'. Jadi orang yang wara ini orang yang meninggalkan yang haram, bahkan bukan haram yang jelas, tapi juga meninggalkan yang tidak jelas hukumnya. Yang tidak jelas hukumnya dia tinggalkan, dia tidak melakukannya. Ini yang namanya wara. Kalau zuhud, seseorang yang zuhud daripada dunia, maka zuhud daripada dunia dia meninggalkan sesuatu yang jelas-jelas halalnya, dia tinggalkan, hanya dia mengambil sebagiannya untuk keperluannya. Itu zuhud. Jadi dia tinggalkan yang padahal yang dia miliki halal, tapi dia tinggalkan, hanya dia mengambil sebagian daripada hajat-hajatnya. Ya, ini adalah zuhud. Jadi kalau dilihat antara zuhud dengan wara, yang lebih tinggi makomnya adalah makom zuhud. Karena zuhud jelas-jelas meninggalkan yang halal. Kalau wara, meninggalkan yang haram. Meninggalkan yang haram atau yang syubhat yang tidak jelas hukumnya, itu wara. Zuhud, dia tinggalkan yang jelas-jelas halalnya dan dia hanya mengambil untuk keperluan dan hajatnya aja, ya, itu adalah zuhud. Oleh karena itu, ketika mereka melaksanakan sholat berjamaah, maka yang dianjurkan untuk dijadikan sebagai imam adalah yang paling faqih, yang paling alim, Dan kemudian kalau tidak ada yang paling faqih, yang paling alim adalah yang didahulukan yang paling zuhud. Yang lebih zuhud didahulukan, bahkan lebih didahulukan daripada yang paling wara'. Karena zuhud makomnya lebih tinggi daripada makom al-wara'. Ya, di sini kita berbicara tentang makom al-wara', yaitu kita tinggalkan yang haram dan kita tinggalkan juga yang subhat. Rasulullah SAW tadi dalam sabdanya menjelaskan tentang seseorang jika membeli pakaian dan dari harga yang digunakan untuk membeli pakaian itu ada yang haram. Dia beli pakaian 100 ribu. 1 ribu atau 1000-nya dari yang haram. Maka selama dia memakai pakaian tersebut, maka selama itu juga Rasulullah SAW mengatakan tidak diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Gara-gara cuma 1%-nya aja haram. Dan dia masih menggunakan pakaian, memakai pakaian tersebut, itu tidak diterima oleh Allah sholatnya selama pakaiannya itu masih tetap dipakai oleh orang tersebut. Padahal dia sholat setiap hari, maka selama itu sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau Imamul Haddad mengatakan kalau ini yang membeli pakaian dengan sebagiannya, sebagian kecil aja dari uang yang haram, sebagian besarnya dari uang yang halal. Apalagi kalau sebagian besarnya dari uang yang haram. Apalagi kalau seluruh uangnya dari uang yang haram. Dan beliau mengatakan kalau itu adalah urusan pakaian, kalau itu urusan pakaian yang nempel di badan, bagaimana urusan makanan? Yang mana makanan bukan nempel di badan tapi masuk ke dalam badan. Bahkan bukan hanya masuk ke dalam badan tapi akan menjadi bagian daripada badan. Akan menjadi daging. Akan menjadi daging yang akan tumbuh di dalam tubuh kita. Dan Rasulullah SAW mengatakan kullu lahmin nabata min haram fannaru awla bih. Setiap daging manusia yang tumbuhnya dari makanan yang haram, maka tempatnya yang pantas baginya tidak ada yang lain kecuali neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang diwanti-wanti. Dan beliau yang mengatakan oleh karena itu berarti di sini menunjukkan bahwasanya urusan makanan yang masuk ke dalam perut itu lebih penting lagi daripada urusan pakaian. Kalau pakaian kita harus dari yang halal, kita beli pakaian dari yang halal, apalagi makanan. Jadi harus lebih didahulukan. Misalnya katanya Imam Ghazali, misalnya kalau ada orang punya uang yang halal tapi ada juga uangnya yang subhat, yang tidak jelas. Maka kalau dia mau memakai uang yang subhat itu, lebih baik jangan dipakai untuk sesuatu yang masuk ke dalam perutnya. Pakai untuk membeli sandal. Pakai untuk membangun rumahnya. Pakai untuk membeli lemari, perabotan rumahnya. Dan seterusnya. Jangan dipakai untuk sesuatu yang masuk ke dalam perutnya. Nah, ini menunjukkan bagaimana pentingnya menjaga apa yang masuk ke dalam perut kita. Jangan sampai masuk sesuatu yang tidak baik. Bahkan ini subhat, apalagi kalau haram. Jadi andai kata seseorang misalnya ini memiliki uang yang halal dan memiliki uang yang haram, dia tetap mau menggunakan uang yang haram daripada menggunakan uang yang haram untuk yang masuk ke dalam tubuh digunakan untuk membeli makanan, lebih baik jangan digunakan yang masuk ke dalam tubuhnya. Gunakan untuk hal-hal yang lain, gunakan untuk hajat-hajat yang lain. Dan berarti sebaliknya, kalau kita punya uang halal semuanya, tapi ada yang paling halal, paling barokah misalnya. Ini paling barokah uang ana ini. Maka uang yang paling barokah itu gunakan untuk sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya, yang masuk ke dalam tubuh kita, ambil dari uang yang pasti halalnya atau yang paling halal. Begitu juga keluarga kita. Kalau kita memberikan makan untuk keluarga kita, belikan makanan untuk keluarga kita itu dari uang yang halal, yang paling halal yang kita miliki, yang paling halal. Kalau semuanya halal, yang paling halal. Kalau ada yang halal, ada yang subhat, pakai yang halal. Jangan pakai yang subhat, apalagi yang haram, yang masuk ke dalam tubuh kita. Kenapa? Karena mudaratnya banyak. Kalau sudah masuk ke dalam tubuh, berarti mudaratnya kathir. Beda dengan pakaian. Mudaratnya kita tahu. Dalam riwayat dikatakan man akalalah haram asad jawarihu sa'a am aba. Apa yang dikatakan di sini? barang siapa makan makanan yang haram, maka otomatis anggota badannya akan bergerak untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergerak. Karena anggota badan ini punya kekuatan dari mana? Dari makanan yang dimakan. Menjadi kuat anggota badan, tangan, kaki dan seterusnya. Dari makanan. Kalau makanan yang dimakan itu dari haram, dari maksiat, maka keluarnya biasanya maksiat juga. Ya, ini yang dikatakan. Kalau makan makanan yang haram, maka asad jawarihu, akan bermaksiat anggota badannya. Dan sebaliknya, man akalal halal ataat jawarihu sa'a am aba. Kalau makan makanan yang halal, maka otomatis akan taat kepada Allah anggota badannya. Mau tidak mau dia akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti menunjukkan bahwasanya yang dilihat atau yang punya pengaruh besar ini apa yang dimakan. Apa yang dimakan itu yaitu yang lebih kita pentingkan, yang lebih kita jaga. Jangan sampai ada yang syubhat apalagi yang haram untuk kita makan. Oleh karena itu dikatakan bahwasanya termasuk daripada faedah dan hikmah seseorang jika memakan makanan yang halal, pertama sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala, ya Sa'ad atib mat'amak takun mustajabat da'wah. Wahai Sayyidina Sa'ad, perbaguslah makananmu, maka kamu akan menjadi orang yang mustajab doanya. Mustajab doanya. Kalau kita makan makanan yang halal, berarti di sini menunjukkan insya Allah doa kita mustajab, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan yang disabdakan oleh Rasulullah SAW kepada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, ketika Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas meminta doa kepada Nabi SAW supaya menjadi orang yang dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Rasul berwasiat dengan wasiat yang tadi, atib mat'amak takun mustajabat da'wah. Perbaikilah makanmu, perbaguslah makanmu. Apa yang kamu makan, makanan yang baik, makanan yang bagus, makanan yang baik ini yang halal. Maka kamu akan menjadi orang yang dikabulkan dan didengar doa kamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Sayyidina Sa'ad bin Mu'ath ini setelah mendengar wasiat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah makan kecuali yang halal. Dia menjaga apa yang masuk ke dalam tubuhnya. Dia jaga jangan sampai ada yang syubhat apalagi yang haram. Sehingga beliau mengatakan setelah Rasul mengatakan sabdanya kepadaku seperti itu, tidaklah aku mengambil makanan untuk aku masukkan ke dalam mulut kecuali aku sudah tahu benar-benar pasti 100% bahwasanya makanan yang aku masukkan ke dalam mulut ini makanan yang murni halalnya. Sehingga setelah itu Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas menjadi orang yang betul-betul dikabulkan dan didengar doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau beliau berdoa langsung spontan seketika mustajab. Bahkan ketika sudah tersebar di antara orang-orang bahwasanya Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ini kalau berdoa spontan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang mereka banyak. Mereka datang kepada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas untuk meminta doa. Sebagaimana kalau ada datang daripada ulama kepada kita, kita datang kepada ulama meminta doa. Begitulah Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Mereka datang minta doa. Sama seperti kita. Dan mereka kalau minta doa itu minta doa yang ukhrawi. Kalau kita minta doa kepada ulama, minta doa kepada kiai atau para habaib khususnya. Minta doa khususnya. Minta doa yang ukhrawi. Minta doa surga kepada Allah. Minta didoakan supaya dekat dengan Rasulullah SAW. Minta didoakan supaya mendapatkan derajat tinggi di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Minta selamat dunia akhirat untuk kita, keluarga kita, orang-orang yang kita cintai. Ya. Kalau masih ada tambahan baru, kita minta urusan dunia. Ya, kita minta keluasan dalam rezeki, minta keberkahan dalam rezeki. Ya, minta keluarga yang sakinah, mawaddah, minta dan seterusnya. Tapi dahulukan doa-doa untuk akhirat. Karena dunia ini hanya sesaat. Hanya sebentar. Suatu waktu sudah kita tidak akan ada lagi di masjid ini. Suatu waktu sudah kita pindah ke alam barzah. Ya, hanya sesaat, sebentar. Tapi urusan akhirat itu urusan yang selama-lamanya. Ya, masalah akhirat, masalah selama-lamanya. Tidak ada nihayahnya. Tidak ada akhirnya. Tidak ada ujungnya. Selama-lamanya tidak bakalan mati-mati lagi kita. Di akhirat nanti. Makanya dinamakan yaumul akhir. Hari terakhir. Karena tidak ada hari lagi setelahnya. Terus menjadi hari terakhir. Nah, oleh karena itu urusan akhirat dipentingkan. Nah, begitu juga Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ini didatangi oleh mereka yang meminta ini, minta doa ini, minta doa ini, semuanya didoakan oleh Sayyidina Sa'ad bin. Dan semuanya mustajab. Semuanya mustajab. Sampai di akhir umurnya ini Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas ini dia diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala berupa matanya tidak bisa melihat. Matanya tidak bisa melihat, berjalan bertahun-tahun. Sampai ada Sayyidina Abdullah bin Sa'ib atau yang lain datang kepada beliau. Dan beliau mengatakan kepada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, "Ya Sa'ad, kamu Masya Allah, kamu kalau doa mustajab kontan. Dan banyak orang-orang yang datang kepada engkau, engkau doakan mereka, semua mereka hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa engkau tidak meminta kepada Allah dan berdoa supaya Allah mengembalikan penglihatanmu? Kalau kamu doa minta Allah akan kabulkan." Apa jawaban Sayyidina Sa'ad bin Waqqas? "Qadaullahu alayya ahab min basari." Keinginan Allah, keputusan Allah untuk mengambil penglihatanku itu lebih aku cintai, lebih aku senangi daripada aku meminta kembali mataku, penglihatanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu daripada kuatnya imannya Sayyidina Sa'ad bin Waqqas. Jadi kalau dia meminta kepada Allah kesembuhan matanya, dia akan disembuhkan pasti oleh Allah Subhanahu wa taala karena mustajab doanya. Tapi beliau lebih memilih keinginan Allah. Itu kepada Allah. Berarti kalau Allah menjadikan aku seseorang yang tidak melihat, berarti itu adalah keputusan Allah yang diinginkan oleh Allah. Aku lebih mendahulukan keinginan Allah daripada keinginanku sendiri. Ini Sayyidina Sa'ad bin Waqqas. Jadi termasuk sebaliknya. Kalau seseorang makannya makanan yang haram, makannya makanan yang tidak jelas, kemudian dia berdoa tidak dikabulkan oleh Allah, berdoa tidak dikabulkan oleh Allah SWT, ya sebabnya dari makanannya. Karena sebagaimana kita ketahui daripada hadis yang masyhur, hadis yang terkenal, zakara rajula wa zumma zakara rajula yutilu safas yutilu safar as'as aghbar yamuddu yadahi ila sama ya rab ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa huziya bil haram fa aina yustajabu li dzalik. Rasul sallallahu alaihi wasallam menceritakan, menyebutkan tentang seseorang yang mana seseorang ini melaksanakan safar, yang safarnya safar yang panjang, yang kemudian seseorang tersebut dalam keadaan badannya penuh dengan debu, penuh dengan kotoran karena melakukan perjalanan panjang, dan rambutnya berantakan, tidak tersisir rapi tapi berantakan. Dan kemudian seseorang tersebut mengangkat kedua tangannya dan bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya Rob, ya Rob, ya Rob, minta ini, minta ini, minta ini. Tapi mat'amuhu haram, katanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi makanannya dia dari haram dan minumannya dari haram dan pakaiannya dari haram dan dagingnya tumbuh dari makanan yang haram. Fa anna yustajabu li dzalik. Bagaimana mungkin, katanya Rasul, bagaimana mungkin orang tersebut dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu? Jadi bagaimana mungkin, katanya Rasul? Jadi bagaimana mungkin kita dikabulkan doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita makan makanan yang haram, kita makan makanan yang syubhat seperti ini? Padahal katanya ulama, ini yang disebutkan oleh Rasul memiliki keadaan-keadaan yang seharusnya doanya ini dikabulkan dan didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Rasul menyebutkan bahwasanya orang ini yutilu safar, melaksanakan perjalanan panjang. Jangankan perjalanan yang panjang, misalnya seseorang dalam keadaan safar aja walaupun tidak panjang, itu salah satu keadaan yang membuat doanya dia didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dakwat mustajab, dakwatul musafir. Wa da'watul zalim, wa da'watul madlum, wa da'watul musafir, wa da'watul walid li waladihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiga doa yang dikabulkan oleh Allah ini doa apa aja? Rasul menyebutkan doa da'watul madlum. Doanya orang yang terzalimi. Jadi kalau orang terzalimi oleh orang lain, maka hati-hati. Orang yang terzalimi ini kalau berdoa mengangkat kedua tangannya oleh Allah Subhanahu wa taala langsung akan dikabulkan. Baik doa yang baik ataupun doa yang jelek. Diceritakan bahwasanya ada seorang raja yang memiliki istana yang megah, mewah, luas, besar. Cuma sayang, di samping istananya yang indah, ada rumah yang terbuat dari gubuk milik seorang wanita yang sudah tua, sehingga merusak pemandangan istananya yang indah. Ketika orang tua tersebut pergi dari rumahnya, keluar dari rumahnya, raja memerintahkan anak buahnya untuk menghancurkan itu gubuk. Dihancurkan. Datang orang tua ke rumahnya, kembali ke rumahnya dalam keadaan sudah hancur rumahnya, gubuknya. Langsung dia tahu yang menghancurkan adalah raja. Dia angkat kedua tangannya minta kepada Allah. Ya Allah, hancurkan kerajaan istana raja ini. Langsung terjadi longsor, hancur itu istana. Langsung didengar oleh Allah. Kenapa? Madlum, orang yang didolimi. Jadi kalau ada seseorang terdolimi, didolimi oleh orang lain, dia saat itu mempunyai kesempatan berdoa dan dikabulkan kontan oleh Allah doanya. Ya, cuma lebih baik kita doakan dengan doa yang baik aja, jangan kita doakan dengan doa yang jelek. Lebih baik kita memaafkan lebih baik daripada kita mendoakan orang lain dengan doa yang jelek, dengan doa celaka. Sebagaimana Nabi SAW, bagaimana Nabi dihina, dicaci maki, diganggu, bahkan dilempari batu, tapi yang didoakan oleh Nabi, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan hidayat kepada mereka ya Allah, karena mereka sesungguhnya tidak mengerti, tidak tahu, tidak mendapatkan petunjuk. Belum mendapatkan petunjuk. Kalau mereka mendapatkan petunjuk, kalau mereka mengetahui, mereka tidak akan melakukan itu. Bagaimana rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ala kulli hal, itulah yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiga doa yang dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah da'watul madrum. Dan kedua adalah da'watul musafir. Dalam keadaan safar. Ketika dalam keadaan safar, kita akan mengalami sesuatu yang tidak enak. Tidak terbiasa. Istirahat akan berkurang. Ya, akan pisah dengan orang-orang yang kita cintai. Dan kita akan dalam keadaan selalu khawatir akan bahaya yang kita hadapi. Ya, dan akan waktu yang lama kita jalani dalam keadaan tersebut, kita tidak mendapatkan, tidak bisa melakukan apa yang biasa kita lakukan ketika kita di rumah. Jadi apa yang dialami seseorang dalam perjalanan ini suatu yang berat biasanya. Makanya dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-safaru qit'atun minal azab. Perjalanan itu bagian daripada azab. Nah, sehingga Allah mengganti orang yang melakukan perjalanan, apalagi perjalanan tentunya perjalanan yang baik, niatnya niat yang baik, dengan menghadapi ujian di dalam perjalanan, rasa capek, rasa khawatir, rasa takut, Allah ganti dengan doa yang mustajab kalau dia berdoa. Da'watul musafir mustajab. Ya, dan ketiga adalah da'watul walid li waladi. Doa orang tua kepada anaknya. Nah, ini kadang-kadang kita meremehkan doa orang tua. Jangan lupa untuk kita meminta doa kepada orang tua kita selama orang tua kita masih hidup, ayah kita, ibu kita, itu doanya mustajab. Oleh karena itu sebagian mengatakan kadang-kadang orang ini berebutan datang kepada orang wali untuk meminta doa, padahal di rumahnya ada orang yang lebih mustajab doanya daripada orang wali itu sendiri. Siapa? Orang tuanya sendiri. Cuma orang tidak husnudzan kepada orang tuanya. Ya, walaupun orang tuanya pekerjaannya bukan pekerjaan orang alim, bukan guru, bukan orang yang tinggi makomnya di sisi Allah, tidak menjadi penghalang. Selama orang tua mendoakan anaknya, maka itu adalah doa yang akan didengar oleh Allah Subhanahu wa Taala. Jadi orang tua juga demikian. Jangan sampai teledor untuk selalu mendoakan anak-anaknya, karena doa orang tua akan didengar oleh Allah Subhanahu wa Taala. Sebagaimana sabda Nabi SAW, doaul walid li waladihi ka doain Nabi li ummati. Doa orang tua untuk anaknya sama dengan doa Nabi untuk umatnya. Doa Nabi tentunya pasti doa yang didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang seseorang tersebut, yutilu safar, orang itu orang yang dalam perjalanan, musafir. Berarti kan mestinya musafir ini yang dimustajabkan, dikabulkan doanya. Kemudian dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam keadaan yang musafir tersebut as-aghbar. Berantakan. Rambut kepalanya, banyak debu di badannya, kotor pakaiannya. Ya, ini keadaan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain. Kam min as'as aghbar zi timrain la yu'bah lahu lau aksam alallah la abarrah. Berapa banyak dari seseorang yang pakaiannya kotor, rambutnya kocar kacir, dan tidak dipedulikan oleh orang. Dalam riwayat, bahkan kalau duduk di majelis dia di belakang, karena tidak dilihat oleh orang. Padahal orang itu lau aksam alallah la abarrah. Kalau dia bersumpah terhadap Allah, Allah akan melaksanakan kehendaknya. Artinya kalau dia berdoa kepada Allah, langsung Allah doa, Allah akan kabulkan dan Allah akan mustajabkan doanya. Siapa itu tadi itu? As'as Akbar. Berapa banyak orang yang penampilannya seperti itu? Kotor badannya, rambutnya tidak teratur, pakaiannya juga seperti itu, dan tidak dipedulikan oleh orang, maka itu termasuk orang yang biasanya doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan meremehkan doa seseorang. Kita husnudzon kepada orang lain siapapun itu. Nah, ini orang disebutkan oleh Rasul keadaannya seperti itu. Sudah musafir, as'as aghbar. As'as aghbar. Kemudian yamuddu yadaihi ila sama'. Mengangkat kedua tangannya di saat itu. Ketika mengangkat kedua tangannya, itu juga salah satu sebab menjadi sebab doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innallaha hayyun karimun. Innallaha hayyun karimun yastahi idza rafa'a ar-rajulu ilaihi yadayhi an yaruddahuma sifran kha'ibatain. Dalam hadis disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha hidup. Allah adalah zat yang maha mulia. Dan Allah ini ketika mengetahui seorang hambanya mengangkat kedua tangannya. Mengangkat kedua tangannya. Dan dia minta kepada Allah. Mohon, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan malu kalau membiarkan hamba itu pulang dengan tangan kosong. Tidak mendapatkan apa yang dia minta kepadaku. Karena Allah maha mulia. Karena Allah zat yang maha kaya. Zat yang masya Allah. Tidak mau membiarkan hambanya yang sudah kadung mengangkat kedua tangan meminta kepada Allah dibiarkan begitu aja. Makanya kalau kita meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, angkat kedua tangan. Jangan hanya doa sambil meletakkan kedua tangannya, angkat. Karena ketika kita mengangkat berarti kita menunjukkan kepada Allah kita butuh. Ya Allah, ana butuh. Nabi SAW dalam doanya mengangkat kedua tangan. Nabi ketika berdoa mengangkat kedua tangan. Bahkan dalam keadaan yang genting Nabi akan mengangkat setinggi-tingginya. Ketika istisqa Nabi mengangkat sampai terlihat putihnya bagian ya dalam atau bawah tangan Nabi Muhammad SAW. Karena mengangkat tinggi kedua tangannya. Dalam perang Badar juga demikian. Nabi mengangkat tangannya sampai selendang yang ada di punggungnya terjatuh. Ya, mengangkat kedua tangan menunjukkan bahwasanya kita membutuhkan. Kita betul-betul mengharapkan bantuan Allah SWT. Subhanallah, ketika ada seseorang meminta kepada kita, ya Allah, kita mohon, orang itu mohon-mohon dengan sangat menunjukkan dia butuh, kita akan iba, dia akan tidak tega untuk tidak memberi. Begitu juga kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Maha Mulia, Allah tidak akan tega dan tidak akan membiarkan kalau hambanya meminta dengan mengangkat kedua tangan. Terus Allah membiarkan tangan kedua tangan itu kosong tidak membawa apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala, tidak. Itu yang dikatakan oleh Nabi. Ya, ini yang diceritakan, yang disebutkan oleh Nabi SAW. Mengangkat kedua tangannya. Dia musafir. Dia as'as akbar. Pakaiannya, keadaannya seperti itu. Mengangkat kedua tangan. Ya Rabbi, Ya Rabbi. Dia meminta kepada Allah dengan kata Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Padahal, kalau sudah mengatakan Ya Rabbi, Ya Rabbi, Rabbi. Berarti dalam riwayat dikatakan, yang disandarkan oleh Sayyidina Aisyah, kalau sudah seseorang mengatakan dalam doanya Ya Rabbi sampai 4 kali, Allah akan mengatakan kepadanya ya labbaik labbaik sal tu'ta, labbaik labbaik sal tu'ta. Ya, datang Allah kepadanya, aku akan penuhi panggilanmu, sekarang mintalah kepadaku dan aku akan penuhi permintaan kamu. Makanya termasuk dalam Quran, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, doa-doa itu banyak diawali dengan kata Rabbana Rabbana. Rabbana atau Rabbi. Rabbana hablana min azwajina uzriyatina kurata ayun. Waj'alna limuttaqina imam. Rabbana hablana min azwajina. Rabbana la tuzikulubana ba'dayil hadaitana wa hablana min adunka rahma. Innaka antal wahab. Rabbana ufir lana wa li ikhwanin lazina sabakuna. Bil iman. Rabbana atina fid dunya hasana. Rabbana taqabbal minna. Rabbana suwanyak Rabbana. Ya, diawali ketika kita berdoa, Rabbana, ya Allah, ya Rabbi, wahai Tuhan kami, wahai Tuhanku, ya Rabbana, ya Rabbana. Nah, jadi kalau kita dalam sebagian salah mengatakan sampai 5 kali kalau dalam satu doa ada Rabbana atau Rabbi, Allah akan mustajabkan doa seorang. Nah, ini dia ketika berdoa mengucapkan ya Rabbi, Rabbana, ya Rabbi. Artinya sebenarnya sudah pantas untuk didengar. Musafir kemudian mengangkat kedua tangannya, keadaannya yang penuh dengan kotoran dan debu, yang kemudian dia mengangkat kedua tangannya setinggi-tingginya dan mengucapkan ya Rob, ya Rob. Kenapa kok tidak dikabulkan? Bahkan diherankan. Tidak mungkin heran kalau dikabulkan oleh Allah. Sebabnya satu, mat'amuhu haram, makanannya haram, mashrabuhu haram, malbasuhu haram. Dari sesuatu yang haram, semuanya yang mestinya dikabulkan doanya dia menjadi kuat untuk dikabulkan, menjadi sia-sia semuanya. Karena apa? Karena makanannya yang haram. Nah, oleh karena itu termasuk syarat daripada dikabulkan doa seorang hamba ketika berdoa kepada Allah, syaratnya makanannya tentunya makanan yang halal. Jangan ada makanan yang haram masuk ke dalam tubuh kita. Ya, kemudian dikatakan juga oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, jika kalian mempunyai istri yang sedang hamil, maka di saat awal-awal kehamilan istri kalian, berusaha jangan sampai istri yang hamil itu makan makanan yang subhat, apalagi makan makanan yang haram. Kalau kamu ingin punya anak dari anak yang ada di dalam kandungan istri kamu, menjadi anak yang baik, menjadi anak yang soleh, bahkan menjadi anak yang insya Allah kedudukannya tinggi di sisi Allah, berusaha. Katanya saya betul. Salah satu obatnya, salah satu kuncinya, di masa kehamilan, dari awal kehamilan, berusaha jaga makanan istri kamu yang pertama kali hamil, langsung jaga. Jangan sampai ada subhat yang masuk ke dalam perutnya, apalagi yang haram. Bahkan katanya Syekh Abdul Qadir ini, lebih baik lagi kalau dari awal pernikahan. Lebih baik. Tapi minimal ketika hamil. Minimal. Jangan hamil, kasih makanan hasil daripada mengambil makanan tetangga. Hasil dari korupsi. Ya, hasil daripada menyuap, hasil daripada mengkhianati orang, hasil daripada bermuamalah dengan kata-kata yang tidak jujur ketika muamalah. Ya, hasilnya, keuntungannya diberikan makanan, diberikan kepada istri keluarga. Istri hamil, lahir, ya jangan heran anaknya jadi anak nakal, anak jalanan, anak berandal, anak yang tidak kenal kepada Allah SWT, tidak kenal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari makanannya. Ini dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Begitu juga dikatakan oleh ulama, kalau kita misalnya pun ada sakit yang menimpa kita, kalau misalnya kita ingin kesembuhan, coba cari makanan yang murni halalnya, itu bisa jadi obat untuk kesembuhan kita. Murni halal. Ya, makanya tidak gampang murni halal, khususnya di zaman sekarang. Sebagian ulama kalau di zaman sekarang ini, kalau murni halal ini, ya kalau ada hujan, tinggal mengambil air hujan, minum dengan air hujan. Itu pun jangan memakai canting, jangan memakai gelas. Kalau jadi nanti memakai canting, ngambil air hujan, cantingnya dari mana? Membeli. Belinya dari mana? Pakai uang. Uangnya dari mana? Kerjaan. Kerjanya kerja apa? Kerja ini. Kerjanya sudah memenuhi syarat, panjang lebar nanti. Belum tentu halalnya nanti. Jadi sebagian bahkan mau minum itu tidak mau kecuali pakai kedua tangan mengambil air hujan. Tidak mau pakai air lain. Termasuk Imam Sufyan Tsauri. Tidak mau mengambil minuman dari sungai yang sudah digali oleh pemerintah. Karena enggak tahu pemerintah menggali sungai itu dari uang siapa, dari uang mana? Uang halal, uang haram, enggak tahu. Ya, Sayyidina Ibrahim bin Adham ketika tinggal di Mekah. Sayyidina Ibrahim bin Adham ketika tinggal di Mekah, orang-orang dari waroknya minumnya itu banyak minum dari air Zamzam. Dan air Zamzam cukup untuk mereka penduduk Mekah. Walaupun satu sumur tapi cukup untuk mereka penduduk Mekah. Maka di saat Sayyidina Ibrahim bin Adham suatu waktu kehausan tapi tidak minum, ditawari minum oleh orang tidak mau. Kenapa? Ana tidak tahu makanan atau minuman yang datang kepadaku, yang ditawarkan kepadaku, apa dari halal apa dari haram. Lebih baik aku tidak minum, aku tahan rasa haus itu. Kemudian dikatakan kepada beliau, ya Ibrahim bin Adham, kenapa kok tidaklah kamu minum dari air Zamzam? Yang jelas-jelas air Zamzam air yang halal. Iya. Karena aku tidak punya timba yang timba itu murni halalnya. Timba ada di air zam-zam. Aku tidak tahu itu timba yang ada di air zam-zam adalah halal atau syubhat. Sampai seperti itu. Wah, kalau kita kan pasti halalnya murni. Ya, Imam Sufyan As-Sa'uri begitu juga kalau diundang oleh orang dalam undangan pernikahan atau undangan yang lain. Itu sampai makanan bawa sendiri. Dia tidak menolak menghadiri undangan. Dia undang hadir tapi makanannya bawa sendiri. Ketika ditawari ini makan. Antum lebih tahu makanan antum, aku juga lebih tahu makanan ana. Jadi biarkan masing-masing makan makanannya sendiri-sendiri. Itu dari waroknya ya. Kalau kita tidak bisa niru seperti ini. Ya. Kalau kita malah ditawari dua piring, fadol, habis juga. Ini warok-warok mereka. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ini ketika menjadi khalifah, dia menertibkan harta kaum muslimin. Kemudian suatu waktu, dia menimbang harta kaum muslimin. Yang di situ ada gandum, ya mungkin juga kalau kita katakan ada beras dan ada termasuk ketika itu ditimbang minyak wangi. Giliran ketika ditimbang minyak wangi milik kaum muslimin, beliau keluar. Kalau masuk, beliau tutup mulutnya, tutup hidungnya. Kenapa? Kok dari tadi gandum ditimbang dia tidak menutup hidungnya? Aku takut aku mencium minyak wangi yang itu bukan milikku, bukan hakku, tapi itu hak kaum muslimin. No. Masya Allah. Padahal dia termasuk kaum muslimin. Tapi beliau dari menjaganya jangan sampai mengambil hak orang lain. Padahal ini cuma minyak wangi, tidak diambil, tidak. Takut tercium oleh hidungnya. Dan kemudian menjadi atau mengambil hak orang lain yang itu miliknya hak muslimin. Ya, juga begitu yang dikatakan oleh Abi Ishaq As-Sayrazi. Yang mana Abi Ishaq As-Sayrazi, pengarang kitab Muhazzab. Banyak dibaca di mana-mana. Termasuk kitab yang penting dalam fikih Imam Syafi'i. Pengarang kitab juga Al-Tambih, kitab yang bermanfaat, kitab besar. Yang mana Abi Ishaq As-Sayrazi, suatu waktu beliau ini duduk di masjid. Itikaf di masjid, beribadah di masjid, berjam-jam di masjid. Duduk di pojokan di masjid itu. Kemudian selesai ibadahnya beliau pulang ke rumah. Di tengah jalan beliau ingat, ya Allah. Dia ngambil di kantongnya uang, ternyata uang yang di kantongnya satu dinar itu tidak didapati di kantongnya. Tidak ada uang satu dinar. Beliau kembali ke masjid. Jangan-jangan jatuh di masjid. Kembali dan di tempatnya dia duduk itu ada uang satu dinar. Ketika mau diambil, tidak jadi. Kembali lagi. Kenapa tidak diambil? Aku takut uang itu bukan uangku. Bisa jadi uang itu milik orang lain yang mungkin juga jatuh di tempat itu. Padahal jatuhnya di tempatnya dia. Tempat duduknya dia. Kalau kita misalnya nemu di tempat lain pun, ya mungkin ini ketendang-tendang. Ini teman uang ana. Ya, tapi beliau padahal menemukan di tempatnya, tapi takut. Itu beliau waroknya seperti itu. Begitu juga yang dikatakan oleh Ibrahim bin Adham radhiyallahu ta'ala anhu, diceritakan bahwasanya beliau ini kerja kepada seseorang dan diberikan upah. Kerja kayak kulih gitu. Kemudian ketika selesai kerjaannya, dikasihkan upahnya, dia bingung gitu. Kemudian dikembalikan lagi uang yang diberikan kepadanya ini. Tuh kenapa? Aku takut. Aku takut apa yang aku lakukan tidak sesuai dengan apa yang dituntut, yang diminta dan diharapkan oleh orang yang menyewaku untuk aku kerja. Jadi takutnya. Jadi kan kalau kerja misalnya disewa, dikerja, dikasih gaji sekian. Satu hari kerja 8 jam. Kemudian 1 jam dia istirahat tidak kerja. Padahal waktunya kerja mestinya. Berarti dia ngambil uang, ngambil gaji dari uang haram itu sebagiannya. Karena dia tidak sepenuhnya kerja sesuai dengan yang diharapkan dan diminta dan disetujui oleh orang yang nyewa dia untuk kerja. Ya. Jadi ini mestinya waro seperti itu. Ini waro artinya. Kalau kalian kerja, ya kerja betul-betul sesuai dengan apa yang ada di ikatan kerja. Kerja 8 jam, 8 jam. Ini Sayyidina Ibrahim bin Adham yang kerjanya sesuai 8 jam. Cuma takut tidak mengerahkan seluruh tenaganya. Sesuai dengan harapan daripada orang yang memperkerjakannya. Yang menyewanya untuk bekerja. Dari waroknya sampai dikembalikan lagi. Ya, begitu juga waroknya Imam Abu Hanifah. Di mana Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu pernah suatu waktu mengirim pakaian. Yang dari pakaian yang banyak yang beliau kirim ini ada satu pakaian yang tidak layak untuk yang ada cacatnya lah, bukan tidak layak dipakai. Dipakai layak cuma ada cacat sedikit. Kemudian dijual. Kemudian setelah laku semuanya, dia tanya kepada pegawainya itu, kamu jual semuanya? Iya. Kamu jelaskan satu pakaian di antara pakaian yang banyak itu yang kamu jual, jelaskan apa enggak kepada yang membeli bahwasanya itu ada cacatnya. Tidak, lupa dia. Kalau begitu semua keuntungan daripada pakaian yang banyak yang dijual seluruhnya sedekah untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak mau diambil karena satu pakaian dijual ada cacatnya tidak dijelaskan kepada pembelinya. Ini yang wara' luar biasa. Nah, dengan wara' seperti ini otomatis mereka jadi orang soleh. Otomatis mereka punya anak-anak keturunan yang masya Allah, masya Allah. Otomatis doa mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Otomatis anggota badannya mereka akan menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sebaliknya, kalau kita tidak peduli dari mana makanan yang masuk ke dalam perut kita, dalam hadis dikatakan man lam yubali min aina iktasabal mal lam yubalillah min aina yudkhiluhun nar lam yubalillah bihi min aina yudkhiluhun nar. Dalam kitab Ihya Ulumuddin sebutkan riwayat ini, barang siapa yang tidak peduli dari mana dia mengambil harta, maka Allah pun juga tidak akan peduli kepadanya dari pintu neraka mana akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas akan dimasukkan neraka oleh Allah, cuma Allah tidak akan peduli dimasukkan pintu neraka yang mana. Kalau kita tidak peduli dari mana uang yang kita ambil ini, yang kita makan, dari uang yang halal apa uang yang haram, na'udzubillahi min dzalik. Ya. Oleh karena itu termasuk daripada yang disebutkan oleh beliau di sini, Nabi Abdullah bin Abi Haddad radhiyallahu taala anhu, yaitu harus hati-hati. Kalau ini makanan, kalau ini pakaian tadi yang nempel di kulit kita sudah menjadikan sebab ibadah kita tidak diterima. Bukan hanya sholat ya, tapi juga yang lain-lain. Sholat ini misal aja. Kalau sholat tidak diterima, apalagi ibadah yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu termasuk daripada salah satu syarat untuk kita diterima ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa taala, makanan yang halal. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Makanlah dari yang halal, makanlah dari yang baik, kemudian baru kalian beribadah, baru kalian beramal. Bukan makanlah, bukan bekerjalah, beribadahlah, baru kemudian kalian makan-makan yang halal, tapi dahulukan makan-makanan yang halal. Jadi kalau ada seseorang yang punya pekerjaan yang haram, kerja misalnya mungkin kerja di bank yang menjalankan praktek riba, maka hendaknya cari pekerjaan yang lain. Jangan kerja di situ, na barokah. Walaupun dia dapat uang, dapat untung, apalagi dia gunakan untuk dibuat makan keluarganya. Awas ya, nanti ujung-ujungnya akan berada di neraka Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha memberi rezeki. Kadang-kadang khawatir kalau anak tidak bekerja di sini, anak mau bekerja di mana? Memangnya yang ngasih kerjaan itu siapa? Yang membuka pekerjaan untuk seseorang, orang-orang itu semuanya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang akan keluar dari kerjaannya karena Allah, Allah akan membuka pintu baginya pekerjaan yang lebih bagus, bahkan lebih baik, bahkan mungkin lebih banyak keuntungannya. Ya. Jangan nunggu dulu, aku nunggu dulu kalau ada kerjaan yang pasti baru akan berhenti. Jangan, berhenti dulu. Nanti Allah, karena Allah Subhanahu wa taala, ya wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Allah berfirman, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan pintu baginya. Tapi dikatakan apa? Bertakwa dulu. Barang siapa bertakwa, jangan maksiat, takwa dulu kepada Allah baru dibukakan pintu. Bukan dibukakan pintu oleh Allah terlebih dahulu baru dia takwa, tapi takwa dulu kepada Allah sebentar. Kalau dia selama masih kerjaan yang maksiat, maka tidak akan dibukakan pintu oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga rezeki yang kita makan, minuman yang kita makan, pakaian yang kita pakai dan seluruh yang kita miliki menjadi harta yang halal, menjadi harta yang tidak dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi keberkahan buat kita dan keluarga kita. Dan mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala amal saleh yang diterima, doa yang didengar, dan anggota badan yang taat beribadah kepada Allah dan menjauhi kemaksiatan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang berkah, keturunan yang berkah, yang membanggakan baginda Nabi Muhammad SAW ala hadinya kunya salihah jami'ah syamilah li khairi dunia wal akhirah wa ala niyati sahabil kitab al-habi Abdullah bin al-Hadad wa usulih wa furuhih wal muntasibina ilih wa liman asana susana bi'ah ila hadrati Nabi Sayyidina Muhammad SAW bisiri asrari al-Fatihah.